وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله أجمعين، والحمد لله، kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan membaca kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar Bisarhi Jawamil Akhbar, yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Abdurrahman Ibnu Nasir Asy'adi rahimahullah. Qala rahimahullah, al-hadithu as-sittun, hadis yang ke-60. Iqra' Abbas. Man indahu al-kitab Haidar, Iqra. Ada Didi. Qala rahimahullah an Rafi' ibn Khadij radhiyallahu ta'ala an, dari sahabat Rafi' bin Khadij yang semoga keridhaan Allah Allah berikan kepada beliau. Qala, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah inna laqul aduwi ghadan. Qultu, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul utusan Allah, inna, sesungguhnya kami, laqul aduwi, akan bertemu musuh, ghadan, besok. Walaysa ma'ana mudan, dan tidak bersama kami mudan, jam'u mudiyatun, mudan jamak dari mudiyatun, yakni as-sikin, peso yang besar. Tidak ada bersama kami peso-peso, sikin. Afanadbahu bil qasab, apakah kita menyembelih apakah boleh kita menyembelih dengan qasab? Wallahu alam apa yang dimaukan qasab, mungkin pipa atau bambu, mungkin bambu yang diruncing, atau wallahu alam. Karena qasab bisa bermakna tumbuhan yang beruas seperti bambu, seperti tebu, namanya juga qasab, jamak dari qasabah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma anharad dama, apa yang mengalirkan darah. Wa dzukira smullahi alaihi, dan disebutkan padanya nama Allah, fakul, maka makanlah. Jadi penyembelian itu harus dengan alat yang bisa mengalirkan darah. Ma'an haradam, apa yang mengalirkan darah. Menyembelih dengan segala sesuatu yang bisa mengalirkan darah. Yang kedua, wa dzukira smullahi alaih, dan disebutkan nama Allah padanya dengan bismillah. Di sini Rasulullah menyebutkan dua syarat sembelian itu halal dimakan. Yang pertama, disembelih dengan alat yang bisa mengalirkan darah. Yang kedua, disebut padanya nama Allah. Dua syarat ini harus terpenuhi. Sehingga kalau sembelihan tidak disebutkan nama Allah padanya, tidak halal. Karena Rasulullah mengatakan, fakul, makanlah. Apa yang dimakan? Sembelihan yang disebutkan padanya nama Allah. Penyembelihnya membaca basmalah, bismillah. Kalau sembelihan tidak disebutkan padanya nama Allah, tidak boleh dimakan. Sebagaimana dalam ayat. Demikian juga kalau sembelihan disembelih dengan alat yang tidak mengalirkan darah. Disembelih dengan tongkat umpamanya, digosok-gosok terus sampai mati, ya. Atau dipukul sampai mati. Ini tidak boleh dimakan. Tidak halal. Harus dengan alat yang mengalirkan darah. Atau disembelih dengan tali, dicekik. Tidak halal. Dua syarat yang disebutkan di sini. Rasulullah mengatakan, fakul, maka makanlah. Sembelihan yang apa? Dialirkan darahnya dan disebutkan padanya nama Allah. Laisa sinna wadzufara, bukanlah alat untuk menyembelih itu kuku. Kuku bukan alat untuk menyembelih. Sin, gigi, bukan gigi. Wadzufur, wadzufur, dan bukan pula kuku. Tidak boleh menyembelih dengan kuku, tidak boleh pula menyembelih dengan gigi. Dengan gigi bagaimana? Digigit. Boleh kambing digigit, sampai mati. Bisa? Atau dengan gigi, ambil gigi kemudian untuk menyembelih. Gigi kambing atau gigi apa, gunakan menyembelih, ya. Atau dengan kuku, karena kukunya panjang, ya, digunakan untuk menyembelih. Bukan dengan gigi dan bukan dengan kuku. Gigi dan kuku bukan alat untuk menyembelih. Wasa'uhadithuka'an, dan saya akan beritahukan kepadamu tentangnya. Tentang apa? Gigi dan kuku. Ammasinnu fa'admun, adapun gigi itu adalah tulang. Gigi itu tulang, kan? Iya. Nah, tidak boleh menyembelih dengan tulang. Wa ammadzufuru famudal habasyah, adapun zufur, kuku, kuku-kuku itu adalah pesonya orang Habasyah. Orang apa? Ethiopia. Orang Habasyi. Itu alat yang digunakan oleh orang-orang Habasyah. Qala wa asabna nahba ibilin wa ghanamin, dan kami mendapatkan rampasan perang berupa unta dan kambing. Karena di awal disebutkan bertemu musuh akan berperang. Berperang menang mendapatkan rampasan perang berupa unta dan kambing. Fanadda minha ba'irun. Kemudian nadda lari. Berot bahasanya gitu ya. Berot kemudian ucul melayu. Nadda namanya. Ya. Namanya apa Dar? Sudah diikat ya, kemudian lari. Namanya apa? Namanya apa gitu? Kambing sudah diikat, ternyata apa? Karena kambingnya liar, dipegang enggak bisa. Ya. Dikasih kendali, dikasih dadung, enggak mau, lari. Namanya apa? Apa Rip? Pokoknya begitu gitu ya. Lari, enggak bisa di pegang, enggak bisa ditangkap. Ya. Ada seekor unta yang lari. Faramahu rajulun bisahmin. Kemudian ada seorang yang melempar bisahmin dengan panah. Maksudnya dipanah. Fahabasahu. Maka kemudian apa? Menahannya, tidak lari. Kena panah ya berhenti ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna li hadhihi awabida ka awabidil wahsyi." Inna li hadhihi, sesungguhnya ada pada ini awabid. Wallahu alam awabid, apa yang dimaukan. Awabid kalau di kamus adalah jamak dari abidatun. Abidatun bisa maknanya bencana, bisa musibah. Sungguhnya ini adalah musibah-musibah. Ini bencana. Kenapa? Hewannya lari. Ka awabidil wahsyi, seperti musibah yang dimunculkan, dilakukan oleh binatang yang liar, bukan binatang jinak. Maka hewannya lari, tidak bisa ditangkap. Fa idza ghalabakum minha syai'un, maka apabila mengalahkan kalian minha darinya, dari musibah yang muncul dari hewan liar, hewan yang tidak jinak. Seperti sapi kan kadang begitu, ya, mau disembelih ternyata berot, ya. Namanya apa Jis? Berot atau apa? Mau diikat, muter terus, ya. Begitu ya Dar ya. Sampai talinya putus, mau lari, atau bahkan ada yang lari, ya. Bahkan ada yang mengalahkan orang yang megang, sampai ada yang meninggal. Karena lari ada yang masuk sumur dan seterusnya. Itu sifat liar. Wahsun ya seperti itu. Dan sebagian hewan seperti itu. Ketemu orang saja sudah. Ya. Begitu ya Dar ya. Mendekat. Sapinya sudah berputar di kandang. Itu liar, bukan jinak yang seperti itu. Kalau mengalahkan kalian darinya syai'un, sesuatu lari namanya hewannya atau kurbannya, faf'alu bihi hakada, maka lakukanlah dengannya hakada seperti ini. Itu sebagaimana dilakukan oleh seorang tadi. Dengan apa? Kalau sekarang mungkin bisa ditembak. Lari tidak bisa ditangkap. Maka apa? ditembak dengan baca basmalah, bismillah. Kalau zaman dulu dipanah. Kalau bisa melempar dengan pedang, dilempar dengan pedang. Dimanapun yang kena, kalau itu mengeluarkan darah, maka halal. Nah, qala muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala rahimahullah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam anharad dama ila akhirih kalamun jami'un. Kata Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam anharad dama, apa yang mengalirkan darah, ila akhirih, sampai pada akhir kalam beliau, kalamun jami'un, inilah kalam, ucapan yang jami', yang mencakup, kalimat yang ringkas, maknanya luas, kalimat yang singkat, tapi padat, banyak maknanya, banyak makna yang terkandung di dalamnya. Qala yadkhulu fihi jami'u ma yunhiru dama e yasfikuhu, masuk di dalam kalimat tersebut ma anharu dama jami'u ma yunhiru dama, seluruh yang bisa mengalirkan darah. E yasfikuhu yunhiruhu e yasfikuhu, e mengalirkan, bisa mengucurkan darah. Min hadidin, dari besi. Yang untuk menyembelih itu apa? Yang terbuat dari besi. Tajam. Au nuhasin atau tembaga. Au sufrin atau kuningan. Au kosobin. Allah alam, kosob di sini apakah bambu atau apa? Karena bambu bisa diruncingkan. Siapa? Diruncingkan dan bisa mengalirkan darah. Kalau di masa kecil, ya, kita alat di antara alat untuk apa? Proses penyembelihan dan pengolahan daging di antaranya dengan bambu yang dikatakan dengan welat, ya, tahu welat ya? Iya. Au khosabin atau kayu. Tapi kayu yang bisa mengalirkan. Au hatobin atau hatob. Khosab dan hatob sama, kayu. Au hason atau kerikil. Ini batu. Muhaddadin yang tajam. Yang apa? Tajam. Au ghairiha atau selainnya. Jadi dari besi, tembaga, kuningan, dan semua yang disebut kalau beliau di sini apa? Muhaddad. Ini tajam. Wa ma lahu nufudun. Dan apa yang dia miliki nufud? Bisa melesat. Karrasasi fil barud. Ula lama mana rasas fil barud. Mungkin timah di dalam mesiu, peluru biasanya gitu. Ya. Peluru kalau mengenai mengeluarkan darah enggak? Eh? Bukan peluru tembak untuk burung, bukan. Itu bukan mesiu. Ya. Itu cuma apa? Namanya apa? Apa gitu? Peluru untuk tembak burung. Bukan itu yang dimaukan di sini. Ar-rasas fil barud, timah di dalam apa? Mesiu. Ya mungkin bahasa kita peluru ya. Peluru. Karena peluru di situ ada timahnya. Timah panas. Maka bahasanya di samping peluru, timah panas. Ya. Kenapa itu panas? Karena panas ketika tersentuh atau kena gesekan sedikit, lari. Peluru itu cuma gesekan sedikit, dipantul sedikit, lari. Ya. Kenapa bisa jauh? Karena di situ ada selongsong panjang. Semakin panjang, maka semakin jauh. Ya. maka kalau pistol yang panjangnya cuma segini itu dekat. Tapi kalau yang ada apa namanya sampai panjang ujungnya itu semakin jauh. Di dalamnya itu katanya berulir, di dalam besi yang panjang itu berulir, sehingga jalannya berulir, bukan hanya sekedar maju tapi berulir, berputar. Li'annahu yunhiru binufudihi la bisikolihi. Karena peluru itu bisa mengalirkan darah, bisa mengucurkan darah, binufudi, dengan masuknya peluru ke dalam daging. Jadi kalau peluru mengenai daging hewan di sini ya, itu akan mengucurkan darah.